إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أيها الناس Jamaah Jum'ah A'azzani Allah wa'iyyakum. Di antara kandungan Al-Quranul Karim, bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengisahkan kepada kita, memberitakan kepada kita tentang berbagai langkah dan upaya dari hamba-hamba Allah yang salihin, di mana semua itu sebagai contoh, teladan bagi kita untuk berupaya berjalan di jalan mereka, agar kita mendapatkan sebagaimana yang didapatkan oleh mereka. Di antara yang Allah subhanahu wa ta'ala beritakan kepada kita ada tentang doa mereka, hamba-hamba Allah, ibadur rahman, yang ini juga pelajaran untuk kita berdoa sebagaimana doa mereka. Mereka berdoa sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surat Al-Furqan, وَالَّذِينَ يَقُولُونَ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan bahwa di antara sifat-sifat hamba-hambanya yang beriman, mereka berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan bertawassul dengan nama dari nama-namanya, sebagaimana pada ayat ini, Rabbana, wahai Rabb kami. Dikarenakan mereka mengimani dan meyakini bahwa dikabulkannya doa termasuk bagian dari rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala, dan bertawassul dengan nama-namanya termasuk di antara sebab dikabulkannya doa. Mereka menyatakan, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Wahai Rabb kami, karuniakanlah kepada kami dari istri-istri kami dan anak keturunan kami yang akan bisa menjadi penyejuk mata kami dijelaskan oleh ahli tafsir apa yang dimaksud dengan qurrata ayun, yang menjadikan seorang merasakan tentram, tenang ketika melihat keadaan keluarganya, anak dan istrinya. Kata mereka, hina yarawna azwajahum wa dhurriyyatahum muti'ina lillahi azza wa jall. Mereka merasakan kesejukan hati ketika melihat istri-istri mereka, anak-anak mereka, orang-orang yang menaati Allah azza wa jall. Kemudian dari kelanjutan doa mereka, waj'alna lilmuttaqina imama, dan jadikanlah kami bagi orang-orang yang bertakwa sebagai imam, sebagai qudwah, contoh teladan bagi mereka, menunjukkan ketinggian harapan mereka, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang salihin. Tidak hanya mereka berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dijadikan sebagai orang-orang yang bertakwa, tetapi lebih daripada itu, mereka berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dijadikan sebagai qudwah, sebagai contoh teladan bagi mereka, bagi orang-orang yang bertakwa. Jamaah Jum'ah azani Allah wa iyyakum, doa yang demikian agung, di mana mereka berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama kali mereka meminta untuk dikaruniakan kepada mereka istri-istri yang bisa menjadi penyejuk mata. Sebelum mereka berdoa meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dikaruniakan anak keturunan yang juga bisa menjadi penyejuk mata. Dikarenakan peran dan kedudukan seorang wanita yang salihah yang akan terlahir darinya generasi yang salih dan salihah, ada perkara yang demikian besar. Seorang istri adalah madrasah pertama yang akan ditemui oleh seorang anak sebelum dia ditempatkan di madaris, di sekolah-sekolah yang dia akan belajar di sekolah-sekolah tersebut. Dan demikian pula, seorang istri adalah orang yang paling banyak bergaul dengan anak-anaknya dibandingkan dengan keberadaan seorang suami di sisi anak-anaknya. Maka bagaimana yang dilihat oleh anak-anak itu dari ibunya, maka itu pula yang akan ditiru oleh anak-anaknya. Oleh karenanya, jamaah Jum'ah azani Allah wa iyyakum, Allah subhanahu wa ta'ala telah membimbingkan kepada kita melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk kita betul-betul memperhatikan di dalam upaya kita untuk mencari pasangan hidup, untuk kita tidak sembarangan menyiapkan wanita yang akan menjadi pendidik anak-anak kita. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim telah bersabda, tungkahul mar'atu li arba' li maliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha fadfar bi dhati din taribat yadak, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan bahwa seorang wanita dinikahi dikarenakan empat perkara. Yani seorang menikahi seorang wanita bisa jadi dengan pertimbangan salah satu di antara empat perkara tersebut. Yang keempat-empatnya menjadi daya tarik bagi seorang lelaki untuk menikahinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lima lihat. Yang pertama karena kekayaan yang ada pada si wanita tersebut. Wali jamaliha. Yang kedua karena kecantikan yang dimiliki oleh wanita tersebut. Wali hasabiha. Yang ketiga karena keturunan atau leluhur dari si wanita tersebut. Wali diniha. Dan bisa jadi seorang wanita dinikahi karena kebaikan agamanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fajar bidzatid din taribat yadak. Maka hendaknya engkau pilih dari keadaan-keadaan yang ada pada seorang wanita tadi, wanita yang mutadayyinah, yang memiliki agama yang baik. Jika tidak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taribat yadak. Niscaya yang akan engkau dapatkan hanyalah tanah, yakni engkau akan dapatkan kebinasaan. Bimbingan dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada seorang lelaki untuk benar-benar mempertimbangkan keadaan wanita yang akan dia nikahi dengan mengedepankan kebaikan agamanya. Maka tentunya fabiha wa ni'mah. Jika pada seorang wanita terkumpul keempat perkara tersebut. Jika tidak, maka hendaknya seorang betul-betul memperhatikan agama sebagai pertimbangan yang dengannya seorang menikahinya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memberitakan sebagaimana dalam surat An-Nur. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Al-khabithatu lil-khabithin. Wal-khabithuna lil-khabithat. Wat-tayyibatu lil-tayyibin. Wat-tayyibuna lil-tayyibat. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan bahwa wanita-wanita yang jelek, niscaya akan dapatkan pasangan laki-laki yang jelek. Sebagaimana laki-laki yang jelek juga akan dipasangkan dengan wanita-wanita yang jelek. Dan wanita-wanita yang baik, maka akan menjadi pasangan laki-laki yang baik. Sebagaimana laki-laki yang baik akan menjadi pasangan bagi wanita-wanita yang baik. Inilah yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan di dalam sunnahnya. Di dalam ketetapannya bahwa masing-masing akan dipertemukan dengan pasangannya sesuai dengan keadaannya. Oleh karena itu menjadi kewajiban bagi setiap kita untuk betul-betul berupaya untuk memperbaiki diri-diri kita sebelum menuntut adanya kebaikan pada orang lain. Perbaiki diri kita. Niscaya dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala akan pertemukan dengan orang yang sesuai dengan keadaan kita. Adapun ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan kepada kita tentang bagaimana keadaan istri dari Nabi Nuh, keadaan istri dari Nabi Lut, maka semua itu sebagai pelajaran bagi kita bahwa mereka dengan kedudukan yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa hidayatu taufiq itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak mampu untuk bisa memberikan taufik. Demikian pula, kedudukan wanita-wanita tersebut di sisi orang-orang yang mulia para nabi dengan kekufuran mereka pada wanita tadi, maka keberadaan para nabi tersebut tidak bisa memberikan sedikitpun manfaat untuk mereka. Oleh karenanya ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, perhatikan dengan siapa kalian mau mengambil pasangan. Karena keberadaan pasangan itu ada perkara yang akan menjadi sebab bagaimana keberadaan keturunan kalian. Kemudian di dalam doa tersebut, mereka hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang salihin berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dijadikan sebagai a'immah, sebagai kudwah bagi orang-orang yang bertakwa. Dan tentu kita mengetahui bahwa tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sesuatu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan sebab-sebab yang akan menyampaikan kepada sesuatu tersebut. Doa adalah satu senjata di antara senjata orang-orang yang beriman. Tetapi tentunya lebih daripada itu, seorang tertuntut untuk menempuh sebab. Sebagaimana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabatnya tentang apa yang mereka tempuh, apakah ini sesuatu yang telah digariskan di dalam Allahul Mahfuz ataukah sesuatu yang baru, maka ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa apa yang kita amalkan adalah sesuatu yang telah digariskan di dalam Allahul Mahfuz. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, i'malu wa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Hendaknya kalian berbuat dan masing-masingnya akan dimudahkan untuk sampai kepada apa yang telah diciptakan untuknya. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin a'azzani Allah wa iyyakum, di dalam surat As-Sajdah Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman ketika menyebutkan tentang Bani Israel, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami telah jadikan di antara mereka sebagai a'immah, sebagai imam-imam, sebagai kudwah-kudwah, sebagai contoh-contoh, di mana mereka diberitakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yahduna bi amrina, mereka orang-orang yang membimbing, yang memberi petunjuk kepada selain mereka, bi amrina, yani bi syariatina, dengan syariat kami, menunjukkan bahwa mereka adalah hudatul muhtadin, orang-orang yang memberi petunjuk kepada manusia dalam keadaan mereka di atas petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah akan tercapai kedudukan sebagai hudatul muhtadin tanpa menempuh sebab yang akan menyampaikan kepadanya, yakni talabul ilm. Dikarenakan tanpa ilmu Tidak mungkin seorang akan berdakwah kepada al-haq, karena dia tertuntut untuk mengetahui apa yang akan dia dakwahkan. Dia tertuntut untuk mengetahui keadaan orang yang akan dia dakwahi. Dia tertuntut untuk mengetahui bagaimana thariqah dan cara berdakwah kepada orang yang akan dia dakwahi. Semua ini perkara yang harus dia ilmui. Dan demikian sifat da'i-da'i ilallah, yang mereka itulah pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang hakiki. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala beritakan dalam kitabnya, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basirah," yani 'ala al-'ilm. Maka dakwah apa saja yang tidak dibangun di atas ilmu, maka sungguh kerusakan yang dimunculkan lebih banyak dibandingkan maslahat yang akan bisa dicapai. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitakan, "Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Kapan mereka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai a'immah, sebagai imam-imam di dalam agama ini, yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hudatul muhtadin, yakni ketika mereka sabar. Ketika mereka sabar, sebagaimana Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala beliau menyatakan, yakni lamma sabaru 'anid dunya, ketika mereka sabar dari perkara dunia, yang dengan sedikitnya dunia yang didapatkan dalam jalan menuntut ilmu, mereka sabar dengan itu. Dikarenakan namanya ilmu, sebagaimana dikatakan oleh sebagian salaf, "Layyunalal ilmu birahatil jasad." Tidak akan ilmu didapatkan dengan jasad, dengan fisik yang santai. Semua butuh perjuangan. Setiap kita butuh untuk tawadu, merendah terhadap ilmu, yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan mengaruniakan ilmu tersebut kepadanya. Oleh karena itu, Mujahid radhiyallahu rahimahullahu taala menyatakan, "Layyanal ilmu sinfan." Tidak akan bisa untuk mendapatkan ilmu dua golongan manusia, al-mustakbir wal-mustahi, yaitu seorang yang menyombongkan diri dan seorang yang pemalu. Wahada kibruhu yamna'u anil ilmi, wadaka haya'uhu yamna'u anil ilmi. Yang ini kesombongannya mencegah dari dia untuk mendapatkan ilmu, dan yang itu rasa malunya mencegah dia untuk mendapatkan ilmu. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah beliau juga menyatakan, "La yambagi lirrajuli ayyakuna qudwatan ayyakuna imaman yuktadu bihi hatta yatahamani dunya." Tidaklah pantas untuk seorang menjadi imam yang dengannya akan ditiru, dicontoh oleh manusia, sampai betul-betul dia berusaha untuk menjaga dirinya dari perkara dunia. Betapa kita mendapati perkara dunia fitnah yang demikian besar terhadap umat. Bukan hanya di kalangan awamun nas yang tergoda dengan dunia, bahkan dari sebagian mereka hamalatul ilm, yang dikenal sebagai pembawa ilmu, terseret dengan fitnah dunia. Sebagian berusaha dengan alasan untuk mendakwahi orang-orang golongan menengah ke atas, masuk ke sekolah-sekolah yang dahulu diingkari. Fitnah itu dunia. Oleh karena itu kata Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, tidak akan seorang layak untuk menjadi imam di dalam agama ini yang dengannya pantas untuk dicontoh, sampai betul-betul dia menjaga diri dari perkara dunia. Faya hamalatul ilm, itakut dunia. Jangan sampai dikendalikan dengan orang-orang yang memegang dunia, karena dengan itu kalian akan terlempar dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka terhadap ayat-ayat kami benar-benar yakin, tidak ragu sedikit pun terhadap berita dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa ilmu adalah perkara yang akan mengangkat kedudukan seorang, yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan di dunia dan di akhirat. Oleh karenanya kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, sampainya seorang pada kedudukan al-a'immah fid din, ketika seorang betul-betul meraih kesempurnaan di dalam quwwatul ilmiyah, kekuatan ilmiyahnya, dengan tertancapnya keyakinan yang pasti pada dirinya dengan janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala, dan quwwatun amaliyah, kekuatan dari sisi amaliyah, dengan kesabaran dia di dalam menghadapi berbagai ujian yang dia hadapi di dalam menuntut ilmu dan di dalam mengamalkan terhadap apa yang telah dia dapatkan dari ilmu tersebut. Dengan inilah Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan dan sekaligus menghasung kita, meskipun ini terkait dengan Bani Israel, ketahuilah bahwa yang demikian pun berlaku pada umat ini. Dan untuk kita ketahui bahwa seorang diposisikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai seorang imam di dalam agama ini bukan karena kedudukan-kedudukan di sisi duniawiyah yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan untuk dia mendapatinya. Bukan itu yang menjadi patokannya. Bukan karena seorang diposisikan sebagai seorang qadi atau hakim atau jabatan-jabatan duniawiyah yang lainnya. Kita dapati bagaimana para a'immah di dalam agama ini. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau bukan seorang qadi. Demikian pula para a'immah yang hidup di masa kita. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, dia tidak memegang jabatan apa-apa. Bahkan beliau adalah seorang tukang servis jam. Tetapi dengan ilmu itu, Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat kedudukan mereka. Faya ibadallah, alaina wa alaikum bil ilm, fa innahu yarfa'una ila darajatil uliyya, wa aqimus shalah.